Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. InsyaAllah ta'ala, pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam atau Keutamaan Islam, karya al-imamul allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang pertama. Maka insyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu babud dukhul fil Islam. Babud dukhul fil Islam, bab tentang kewajiban masuk Islam. Ini dalam satu nuskhah. Dalam nuskhah yang lain, babu wujubil Islam. Babu wujubil Islam, maknanya sama. Bab ini insyaAllah ta'ala akan berbicara tentang wujubud dukhul fil Islam, wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Beliau, Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala, akan menyebutkan sejumlah dalil dari Al-Quran wa Sunnah dan dari keterangan para ulama tentang kewajiban masuk Islam atas seluruh umat manusia. Dalil yang pertama, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, dalam surat Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, fala yuqbala min, maka tidak akan pernah diterima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Inilah dalil yang pertama yang menunjukkan wajib atas seluruh umat manusia masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam, apapun agama yang dia anut sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, dia harus masuk Islam. Walaupun dia menganut agama yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani awalnya adalah sebuah syariat, sebuah agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Apabila mereka benar-benar menjalankan agama tersebut sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada para nabi Bani Israel, maka mereka dianggap sebagai kaum muslimin, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apabila mereka berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mereka berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, maka mereka adalah kaum muslimin. Tetapi walaupun mereka sudah mengamalkan hal itu, apabila Rasulullah s.a.w. diutus, mereka tetap harus mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w., yaitu mereka harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., dan mereka harus mengakui, tunduk, dan menjalankan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Jadi batal semua agama-agama terdahulu setelah kedatangan Rasulullah s.a.w. Dan beliau sendiri telah menegaskan, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, yakni tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudiun wala Nasraniun, apakah dia itu Yahudi ataukah seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum dia beriman dengan Islam yang aku bawa ini, maka dia termasuk penghuni neraka. Ini jelas, tegas. Siapa saja yang tidak mau masuk Islam, maka berarti dia termasuk penghuni neraka. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya. Dan ini umum, siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak, orang Arab atau orang ajam, manusia maupun jin, wajib untuk masuk Islam. Yani Islam yang khusus, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup Islam yang umum sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Tetapi harus masuk Islam yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini makna Islam yang ada di dalam ayat ini, yaitu Islam yang khusus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun umat-umat sebelumnya ada yang beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi Musa, dengan syariat Nabi Isa, mereka orang beriman, tetapi keimanan mereka hanyalah dianggap di zaman sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka harus masuk Islam, barulah dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Jadi ulama menjelaskan Islam yang dimaksud di dalam ayat ini adalah al-Islamul khas. Dan termasuk juga dalam makna ayat ini al-Islam al-akhas. Kalau yang pertama al-Islamul khas, Islam yang khusus, bukan Islam yang umum. Kalau Islam yang umum mencakup seluruh yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya serta tunduk pada syariat Nabi yang diutus kepadanya. Dan Islam yang khusus adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada lagi yang lebih akhas, lebih khusus. Al-makna al-akhas. Apa itu? Yakni amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perkara baru di dalam agama, bukan kebid'ahan, bukan akidah-akidah yang baru atau amalan-amalan yang bid'ah seperti akidahnya Khawarij, Murji'ah, Tasawuf, Sufiyah, Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya. Maka Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang itu, yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Islam yang benar, bukan Islam yang diada-adakan oleh sebagian kaum muslimin. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan falayuqbala min, bahwasanya orang yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya maka tidak akan diterima daripadanya. Baik dia menjadikan selain Islam yang khusus, yaitu Yahudi atau Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, ataupun selain daripada al-Islamul akhas, yakni selain daripada ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak akan diterima daripadanya. Yaitu berbagai macam bentuk ajaran-ajaran bid'ah di dalam agama, fala yuqbala min, tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ulama menjelaskan makna kerugian di sini bisa bentuknya khasarah kubra dan khasarah sughra. Kerugian yang besar dan kerugian yang kecil. Kerugian yang besar apabila dia menjadikan selain Islam sebagai agamanya. Apakah itu Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis dan lain sebagainya. Maka siapa saja yang menjadikan semua agama-agama tersebut sebagai agama baginya, tidak mau dia masuk Islam, maka dia akan mendapatkan khasarah kubra, kerugian yang besar, yaitu dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya, na'udzubillah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan kaum musyrikin seluruhnya selain mereka, maka tempat mereka di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Iya. Maka mereka kekal di dalam neraka, ini namanya khasarah kubra. Adapun khasarah sughra, yaitu kerugian yang kecil. Bagaimana bentuknya? Seorang tidak masuk dalam surga sekaligus, atau tidak langsung masuk ke dalam surga, Ini kerugian kecil di akhirat kelak. Tetapi dia singgah dulu di neraka. Atau dia mendapatkan azab dahulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Namun dikatakan kerugian kecil, maksudnya bukan kecil sesuatu yang ringan atau mudah dilalui, tidak. Kecil apabila dibandingkan dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka. Maka ini kecil. Lebih baik masuk sebentar daripada kekal. Kenapa? Kenapa mereka dikatakan mendapatkan khasarah sugra, kerugian yang kecil? Sebab mereka masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka mengikuti selain daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebabnya. Mereka mendapatkan kerugian juga, namun tidak seperti orang yang menyekutukan Allah. Mereka masih mentauhidkan Allah, tetapi dalam ajaran agama mereka, mereka ikuti tarekat fulaniyah, mereka ikuti ajaran tasawuf, mereka ikuti akidah murji'ah, akidah khawarij, dan lain sebagainya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mengambil selain daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Hanya karena dia masih mentauhidkan Allah, maka kerugiannya bukan kerugian yang besar, yakni tidak sampai kekal di neraka, namun kerugian yang kecil, dia akan masuk neraka namun tidak kekal di dalamnya. Sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka semua yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar, semua mereka di dalam neraka. Hanya saja mereka tidak kekal di neraka seperti orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, maka jelas dalil yang pertama ini menunjukkan wajibnya masuk ke dalam Islam, meninggalkan semua agama-agama kesyirikan dan kekufuran, sekaligus menunjukkan wajibnya mengikuti Islam yang benar, yaitu Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, innad dina indallahi al-islam, surat Ali Imran ayat ke-19. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya umat manusia seluruhnya masuk ke dalam Islam dan meninggalkan semua bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ulama menjelaskan Islam di sini juga mencakup Islamul khas dan Islamul akhas, yakni mencakup kewajiban meninggalkan seluruh agama-agama kesyirikan dan kekufuran, dan juga mencakup kewajiban meninggalkan semua amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan jelas di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya hanya Islam yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, wajib bagi semua orang, semua manusia maupun jin untuk masuk ke dalam Islam dan meninggalkan semua ajaran apapun. Sebagaimana wajib atas seluruh umat Islam meninggalkan semua ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dia tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan agama Islam. Adapun sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsir beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Annahu iftakharal musyrikuna biabaihim, bahwasanya kaum musyrikin itu berbangga dengan nenek moyang mereka. Faqala kullu fariqin, maka setiap kelompok mereka mengatakan, la dina illa dina abaina, tidak ada agama kecuali agama nenek moyang kita. Wa makanu alaih, dan amalan yang dulu pernah mereka kerjakan. Fa akdzabahumullahu ta'ala faqal, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan mereka dengan firman-Nya, innad dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Maka tidak diakui agama nenek moyang mereka. Yakni alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dari perkataan Ibnu Qayyim. Wa huwa dinul anbiya min awwalihim ila akhirihim, dan ini adalah agama para nabi dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Laisa lillahi dinun siwahu. Allah tidak memiliki agama lain selain itu. Yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh para rasul yang diutus kepada mereka. Iya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa qaulullah taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dalam surat Al-An'am ayat ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan inilah jalanku yang lurus, yakni satu jalan, sirati satu jalan. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahid, berkata Al-Imam Mujahid, beliau adalah Mujahid bin Jabar Al-Makki, salah seorang murid terbaik Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. As-subul al-bid'ah wasyubuhat. Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Iya. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan kewajiban masuk Islam dan menunjukkan bahwasannya Islam adalah satu, tidak berbilang. Islam yang benar itu satu, tidak berbilang. Dia adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga menunjukkan agama yang diridhai Allah, jalan yang lurus hanya satu, yaitu Islam itu sendiri. Maka jelas yang dimaksud Islam adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan umat manusia seluruhnya untuk mengikuti jalan tersebut. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini perintah untuk masuk ke dalam Islam. Perintah untuk masuk ke dalam Islam terhadap seluruh umat manusia. Tidak ada Islam yang lain. Hanya inilah Islam. Jalan Allah tidak berbilang. Jalan lurus itu satu. Tidak seperti anggapan sebagian orang. Bahwasannya mereka berkeyakinan semua agama itu sama. Terserah mau mengikuti agama yang mana, akan mengantarkan kepada satu tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hadza sirati, ini jalanku satu. Ikuti jalan tersebut. Dan juga Allah tekankan lagi wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Maka Allah mengharamkan, Allah melarang mengikuti selain daripada agama Islam. Dan di sini juga mencakup Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti Islam selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mencakup maknanya. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini mencakup dua makna, yaitu jalan selain Islam, selain daripada agama Islam, maupun selain Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan makna as-subul, jalan-jalan yang lain itu adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat, syubhat-syubhat, al-bid'u wa syubhat. Dan ini penafsiran ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau juz kelima halaman 397, juz kelima halaman 397. Dan ini termasuk tafsir tafsirul lafzi bi ba'di ahadihi. Tafsirul lafzi bi ba'di ahadihi, menafsirkan lafaz dengan sebagian maknanya, dengan sebagian maknanya. Adapun yang kita sebutkan tadi sebagaimana dijelaskan para ulama, maknanya umum. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, mencakup jangan kalian mengikuti agama apapun selain daripada agama Islam. Dan juga mencakup jangan kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat yang diada-adakan selain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diada-adakan oleh manusia, bid'ah-bid'ah. Ini mencakup keduanya. Iya. Jadi Islam yang dimaksud di dalam ayat ini, jalan Allah yang lurus yang dimaksud di dalam ayat ini, menurut yang dipahami oleh ulama ussalaf adalah jalan Islam yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu sunnah beliau, bukan bid'ah di dalam agama. Oleh karena itu yang namanya bid'ah bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang namanya bid'ah, dia termasuk as-subul yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikutinya. Iya. Maka jelas sekali, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti selain agama Islam dan juga melarang mengikuti selain dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah menjelaskan apa akibatnya kalau kita mengikuti jalan-jalan tersebut, fatafarraqu bikum an sabilihi, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ini juga mencakup dua makna. Mencerai-beraikan dalam banyak agama dan mencerai-beraikan dalam banyak keyakinan-keyakinan. Yakni munculnya kebid'ahan-kebid'ahan. Mencerai-beraikan dalam banyak agama. Apabila mereka tidak mentauhidkan Allah, maka umat manusia akan terpecah belah. Sehingga disebutkan bahwasanya umat manusia pada zaman Nabi Adam alaihi salam adalah umat yang satu. Sampai berlalu 10 abad lamanya. Mereka adalah umat yang satu. Kana an-nasu ummatan wahidah. Dulunya manusia adalah umat yang satu. Lalu ketika terjadi kesyirikan, maka mereka tercerai-berai. Mereka berpecah belah. Adapun dalam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam juga adalah umat yang satu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kenapa mereka satu? Karena mereka semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencontoh beliau. Lalu terjadi perpecahan. Kapan dan kenapa terjadi perpecahan? Terjadi perpecahan ketika muncul ajaran-ajaran baru di dalam agama. Ketika muncul bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat bertebaran. Maka ketika itu terjadi perpecahan. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita mengikuti kebid'ahan. Mengikuti kerancuan-kerancuan di dalam agama. Kenapa? Karena itu akan mencerai-beraikan kita dari jalannya. Sebagaimana? Kalau kita mengikuti agama yang lain, maka lebih jauh lagi kita akan tercerai-berai dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, dapat kita pahami dari ayat ini, yang dimaksud dengan perpecahan, yaitu perpecahan yang tercela, yang Allah larang dalam Al-Quran, adalah perpecahan di dalam agama. Adalah perpecahan di dalam agama. Yakni perbedaan akidah-akidah. Perbedaan amalan-amalan. Yang satu sesuai petunjuk Rasulullah SAW, yang satu melakukan bid'ah. Yang melakukan bid'ah inilah yang disebut dengan orang yang berpecah belah di dalam agama. Maka ketika kita mengajak umat manusia kembali kepada sunnah, berarti apa? Mengajak mereka untuk bersatu kembali. Walaupun mereka bersama-sama tidak saling gontok-gontokan, tidak saling mencela berkasih sayang, tetapi kalau akidah mereka berbeda-beda. Seperti dalam kelompok Ikhwanul Muslimin misalkan. Mereka itu Masya Allah persaudaranya kuat. Mereka bersatu. Apakah ini persatuan yang diinginkan? Belum tentu. Sebab ternyata di dalam kelompok mereka ada yang berakidah Sufiyah. Ada yang berakidah Khawarij. Ada yang berakidah Murji'ah, Qadariyah. Semuanya diterima. Yang penting sama-sama memiliki tujuan yang satu. Yang penting sama-sama menurut mereka mau mendirikan negara Islam, tidak ada masalah. Syiah silakan bergabung. Penyembah kuburan silakan bergabung. Bahkan sampai pada akhirnya orang kafir sekalipun silakan bergabung. Di Papua ada caleg mereka atau anggota dewan mereka, itu agama Nasrani. Bahkan di Mesir ada anggota dewan mereka agama Nasrani dari Kipti, dari suku Kipti. Itu Kristen Mesir atau istilahnya Koptik Mesir. Ada anggota dewan mereka. Bersatu mereka. Apakah persatuan seperti ini yang diinginkan di dalam Al-Quran wa Sunnah? Tidak. Tapi persatuan di atas kebenaran. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang makna al-jama'ah, makna persatuan, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu, persatuan itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini maksud dengan bersatu. Kalau seorang berbuat bid'ah dalam agama, maka dia adalah orang yang berpecah di dalam agama. Jadi kalaupun ada satu kelompok mendirikan organisasi dan mereka beri nama organisasinya adalah jama'ah atau jama'ah Islamiyah, mereka bersatu. Mereka bersama-sama, mereka berkasih sayang, mereka tidak saling bermusuhan. Tetapi ternyata akidah mereka di atas selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang bercerai-berai. Satu orang, tapi akidahnya sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meninggalkan semua bentuk kebid'ahan, dialah yang disebut dengan al-jamaah, dialah yang disebut dengan orang yang bersatu di atas agama. Baik, inilah tiga dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita kewajiban mengikuti atau masuk ke dalam agama Islam. Dan juga sekaligus menjelaskan Islam yang dimaksud adalah Islam yang di bawah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bukan bid'ah-bid'ah di dalam agama, apalagi kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dalil-dalil yang lain, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustaz, saya mau minta pendapat apa yang harus saya lakukan. Saya punya anak usia 4 tahun tapi belum lancar bicaranya. Pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun yang kita keluhkan, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Oleh karena itu, hendaklah diperhatikan syarat-syarat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemaksiatan dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperhatikan waktu-waktu yang baik untuk berdoa seperti pada sepertiga malam yang terakhir, juga pada hari ini hari Jumat, ba'da asar sampai terbenam matahari adalah waktu yang paling baik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya dilatih. Dan mungkin yang ketiga ditanyakan kepada ahli dalam bidang ini, mungkin ahli dokteran, psikolog dan sebagainya. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita ketika kita sholat di samping orang yang punya penyakit berbau busuk? Kalau kita sholat di sampingnya, sholat kita tidak khusyuk karena terganggu dengan baunya tersebut. Dan bagaimana cara kita menasihati orang tersebut agar jangan sampai tersinggung karena orang lain pun tidak mau sholat di sampingnya? Hendaklah dinasihati dengan cara yang baik, dengan ucapan yang lemah lembut, dan dengan pendekatan dulu. Ya. Dan jelaskan dengan dalil. Jelaskan dengan dalil bahwasannya tidak boleh bagi seorang masuk ke masjid dengan membawa bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap, bau yang busuk. Karena itu akan mengganggu orang yang sholat dan juga mengganggu para malaikat. Seperti Nabi SAW telah melarang, "Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana." Barang siapa yang makan dari pohon ini, yakni bawang, maka jangan dia mendekati masjid kami. Dilarang. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam itu juga terganggu. Iya. Jadi bukan cuma mengganggu manusia, juga mengganggu para malaikat. Jadi apapun yang dapat mengganggu orang tidak boleh dibawa ke masjid. Dan orang tersebut berarti telah mendapatkan suatu rukhsah, keringanan untuk sholat di rumahnya. Untuk sholat di rumah. Iya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau kita terlalu mencintai seorang wanita padahal dia bukan seorang yang saleha, itu terkena sihir jin isik? Lalu siapakah isik itu? Apakah dia sudah hidup di zaman Nabi dan apakah dia isik sampai sekarang masih hidup? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ada jin isik. Mungkin yang dimaksud di situ adalah apa? Ya sihirnya syaitan, bukan nama jin. Yang disebut dengan al-ishq. Ishq apa artinya? Mabuk kepayang atau kasmaran. Kenapa? Karena dia telah melakukan hal yang haram, yaitu melihat kepada wanita yang bukan mahramnya, melihat sekali diikuti dengan penglihatan berikutnya, memandang yang pertama diikuti dengan pandangan berikutnya, terus mencari-cari informasi tentang wanita tersebut. Pada akhirnya sampai berkenalan, pada akhirnya berbicara, bertemu, berdua-duaan, dan seterusnya. Ini namanya penyakit al-ishq, ya, mabuk kepayang. Apa istilah yang lain? Hah? Asmaran? Apa lagi? Iya. Dikatakan para ulama ini termasuk sihir dari syaitan. Ini gangguan syaitan, bukan nama jin. Allah alam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mau saya mau tanya, bolehkah sholat sunnah berjamaah? Ditunggu jawabannya, terima kasih. Sholat sunnah berjamaah, ada sebagian yang boleh dilakukan secara berjamaah, karena ada dalil yang mencontohkan hal itu, dan ada yang tidak dilakukan secara berjamaah. Contoh yang boleh dilakukan secara berjamaah adalah sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat sunnah, apa? Istisqa, minta hujan. Demikian pula sholat gerhana, matahari dan bulan. Sholat Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi? Adapun sholat tahajud, selain daripada bulan Ramadan, Ada dalil Nabi SAW melakukannya dengan sebagian sahabat, dan itu karena suatu kebetulan. Karena suatu kebetulan. Ada sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kebetulan menginap di rumah Rasulullah SAW ketika beliau sholat malam, lalu mereka mengikuti. Tidak seperti yang dilakukan sebagian orang hari ini. Mereka buat kesepakatan atau buat suatu kegiatan yang mereka namakan dengan mabit, malam bid'ah. Lalu mereka sholat tahajud bersama-sama. Maka tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Minimal, kalaupun kita tidak mengatakan bid'ah, maka itu akan mengantarkan kepada bid'ah. Itu akan mengantarkan kepada bid'ah. Iya. Jadi kalau ada dalilnya, dilakukan oleh Nabi SAW secara berjamaah, seperti yang sudah kita sebutkan, maka boleh. Kalau tidak, maka tidak. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Kita baca Al-Quran dari juz 1. Satu, untuk kebiasaan pada malam hari, suka baca walaupun sekali baca hanya satu surat. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah setiap waktu akan baca harus pakai ta'awudz dan basmalah dan surat Al-Fatihah? Mohon dijelaskan, terima kasih. Kalau ta'awudz, ini wajib dibaca ketika memulai bacaan Quran. Ketika memulai pertama kali. Sebagaimana firman Allah, wa idza qara'tal Quran fasta'idz billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka berta'awudzlah kepada Allah. Yakni mengucapkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu hanya disyariatkan pada awal surat. Kalau kita membaca dari awal surat, maka baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dari pertengahan surat, cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau baru memulai membaca Al-Qur'an. Adapun surat Al-Fatihah, apakah dia disyariatkan ketika setiap membaca Al-Qur'an membaca surat Al-Fatihah? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Tidak perlu membaca surat Al-Fatihah dahulu sebelum membaca ayat-ayat yang lainnya. Kecuali dalam sholat. Kecuali dalam sholat. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang membedakan pinjam-meminjam yang sesuai syariat dalam bank syariah dengan pinjam-meminjam ribawi dalam bank konvensional? Padahal dalam pembayaran hutangnya sama-sama ada uang jasanya. Mohon Ustaz jelaskan secara gelambang, secara gamblang. Soalnya kakak anak kerja di bank BMT, Baitul Mal gitu. Kalau sama-sama ada uang jasanya, maka tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, itu sama-sama riba. Mereka namakan BMT atau bank syariah itu dusta. Untuk menipu kaum muslimin. Supaya kaum muslimin yang tidak mau riba, terjebak, terjerat dengan lembaga mereka. Padahal sama-sama riba. Ya, tidak boleh ada namanya uang jasa. Terserah mau dinamakan uang jasa, uang administrasi, atau apa. Macam-macam. Uang pulsa, uang transport, apalagi uang rokok. Sama. Semuanya termasuk riba. Apabila melebihi pinjaman yang dipinjam oleh orang yang membutuhkan pinjaman tersebut. Lebih sedikit saja. Terserah mau dinamakan uang apa, maka itu sudah termasuk riba. Ini sama saja, tidak ada bedanya. Kalau meminjam dengan ada bunganya, apakah dinamakan bunga atau dinamakan uang jasa, sama saja, tidak ada bedanya. Ini riba, ini penipuan kepada umat. Kalau bank syariah seperti yang disebutkan di sini. Adapun yang benar, kalau benar-benar itu bank syariah, meminjamkan tanpa ada tambahan sedikit pun. Dia minjam 1 juta, dikembalikan 1 juta juga. Tidak ada tambahan uang jasa, uang administrasi, ataupun diistilahkan dengan bunga. Tidak ada sama sekali. Iya. Itu namanya bank syariah. Kecuali kalau akadnya bisnis. Seperti apa? Mudharabah, bagi hasil. Ini yang ada di bank syariah, yang mungkin tidak ada di bank riba. Ada di bank syariah dan tidak ada di bank riba. Tetapi itu pun ternyata kita dapati, bank yang sudah berlabel syariah itu, ngaku-ngaku syariah, dalam mudharabahnya juga tidak sesuai. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Iya. Di antara bentuk mudharabah yang benar, yang sesuai dengan syariat, untung dan rugi sama-sama dibagi. Untung dan rugi sama-sama dibagi. Kalau mendapatkan keuntungan, maka dibagi. Dibagi misalkan 50-50%. Demikian pula kalau rugi, maka orang yang mengelola uang tersebut, dia juga sudah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uangnya. Kalau kerugian itu bukan dari kesengajaan dia, kelalaian dia, bukan dipakai uangnya beli motor misalkan, atau beli mobil, tidak. Dia sudah berusaha untuk berbisnis sesuai dengan aturan-aturannya, tapi rugi. Maka dia sudah tidak punya kewajiban mengembalikan uang tersebut, atau tidak ada hasil yang perlu dibagi. Demikian pula, di antara syarat mudharabah, dibagi dalam bentuk juz'un muqassam, yakni persentasi. Bukan ditentukan, karena tentukan misalkan, karena kamu minjam 1 juta, maka setiap bulan saya harus mendapatkan sebesar 25 ribu misalkan. Karena pinjaman kamu 1 juta. Atau saham yang saya tanam adalah 1 juta. Berarti setiap bulan saya harus mendapatkan 25 ribu. Dia sudah tentukan. Padahal belum tentu hasilnya sampai 25 ribu. Maka ini riba. Ini termasuk riba. Tetapi harus disebutkan bagi hasil dengan bentuk persenan. Ya, misalkan 70-30%. 70 bagi pengelola, 30 bagi pemilik modal. Berapa saja yang didapatkan hasilnya, besar atau kecil, maka tetap dibagi 70% dan 30%. Seperti itu yang dibenarkan di dalam syariat. Kalau yang saya tahu, yang saya dengarkan dari bank syariah, mereka sudah tentukan. Misalkan kita nabung di situ, nabung dengan akad mudharabah bagi hasil. Seperti orang menanam saham di bank syariah. Nanti setiap bulan dia sudah tentukan. Karena uang kamu 1 juta misalkan, kamu setiap bulan akan dapat 25 ribu. Padahal bisa jadi hasil yang mereka dapatkan lebih daripada itu, dan bisa jadi juga kurang daripada itu. Itu pun masih ada pelanggaran yang lain. Ternyata uang itu tidak mereka kelola sendiri, dikasih lagi pada orang ketiga. Jadi sudah tidak jelas akadnya. Uang kita, modal kita, dipinjamkan lagi kepada orang ketiga. Seharusnya yang mengelola itu adalah orang yang kedua atau pihak bank itu sendiri. Dan itu yang ada di Saudi Arabia, seperti Bank Ar-Rajihi, dia punya usaha. Dia punya pabrik-pabrik besar. Siapa yang menabung di situ dan dia mau dengan akad mudharabah bagi hasil, maka uangnya akan mereka kelola di pabrik-pabrik mereka. Bukan mereka kasih ke orang lain lagi, tidak. Mereka yang kelola sendiri. Iya. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana lillahi rabbil alamin.